Ana wengkem lagi gedhe. Tokno nang setrum. Salatu khairum minan naum. Lah kok malah kelon? Ayo mati ta urip? Mosok mati sok kelon. Sing urip apane? Moga-moga iki atine urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bapak kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, sedaya tamu undangan ingkang kula hormati, sohibil hajah panjenenganipun Bapak Suprapto sekalian Ibu Tati soho keluarga, para jamaah sedaya, kita dongaaken mugi-mugi anak ingkang dipun khitan Nak Mas Ahmad Aditya Prasetyo dados putra ingkang sholih taat dhateng Allah lan Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, membanggakan dan memuliakan keluarganya, saged manfaat kangge masyarakat, agama, bangsa dan negara. Amin Allahumma. Muga-muga dados anak ingkang dipun cintai dening Allah lan Rasulullah. Mulane kula pamit badhe ngaturaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia iki dilaknati Gusti Allah, dunia iki digedhingi karo Gusti Allah. Apa wae sing dadi isine donya dilaknati Allah, digethingi Allah. Lah wong sing uripe cuma digawe ngurusi donya sak isine ya katut dilaknati Gusti Allah. Niki desane napa? Kem lagi gede, ana wong kem lagi gede, uripe kok cuma digawe ngurusin donya tok, ya dilaknati Gusti Allah, digethingi Gusti Allah. Bapak Ibu, isine donya sing disenengi Gusti Allah, isine donya sing gak dilaknati Gusti Allah, iku cuma loro. Nomor siji zikrullah, zikir dateng Allah, waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno gawe zikir. Nomor loro aliman wa muta'alliman, Iki nek dike bahasa sederhana ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno gawe ngaji. Ya cuma loro iki tok sing gak dilaknati Gusti Allah. Liyane loro iki dilaknati Allah. Mangkane barang loro iki penting. Ayo diangen-angen. Nomor siji zikir. Kula zaman iki janji gelem zikir, Masya Allah. Dadi wong sing gak sembarangan. Janji gelem zikir, dadi wong sing istimewa, dadi wong sing hebat. Allah dawuh ten hadis qudsi, ana jali suman zakaroni. Aku iki koncone wong sing gelem zikir nang aku. Dadi kula sampean iki nek gelem zikir dadi koncone Gusti Allah. Gak cuma koncone lurah, lurahi pangkat apa? Endi wonge? Oh iya. Gak terima dadi koncoe lurah, apa lurah? Gak terima dadi koncoe camat, gak cuma dadi koncoe bupati, gak cuma dadi koncoe gubernur, gak cuma dadi koncoe presiden, tapi langsung dadi koncone Gusti Allah. Lah Gusti Allah iku kanca sing paling apik. Gusti Allah iku kanca sing paling setia. Gak ono kanca setia ngungkuli Gusti Allah. Sak setia-setiae kanca ndek donya iku cuma sementara, kesetiaannya cuma sementara. Gak percaya? Bojone koyoke paling setia. Apa maneh nganten anyar nek janji medeni wong seia sekata sehidup semati. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi umbelnya. Dan andai kau jadi bokong, aku jadi entutnya. Koyok setia-setia. Tapi sepurane bojo sampean gelem ngoncoi sampean. Bojo sampean gelem ngomong ambek sampean, gelem lungguh jejer sampean, gelem turu jejer sampean. Iku mergo sampean isih urip. Begitu sampean mati, bojo sampean wis gak gelem lungguh jejer sampean, gak gelem turu jejer sampean, wis gak gelem ngonconi sampean. Dadi bojo sing dianggep kanca paling setia iku kesetiaane yo sebatas isih urip. Begitu sampean mati, wis gak setia blas, wis gak gelem ngoncoi sampean. Nggih mboten? Kadang-kadang saya urip iki lho bojomu wis gak patek arep ambek dirimu. Ana kok wong lanang ngono. Longgoh jajar bojone dhewe iku gak terasan. Gak betah kudu ngalih. Tapi lek nduk warunge rondo. Nduk warung pangkon, khusyuk. Tumaknina. Sampean sik urip iki kadang-kadang bojo wis males lungguh jejer sampean. Wis males ngoncoi sampean. Anak gelem ngonconi sampean, gelem lungguh jejer sampean, omong-omong ambek sampean. Mergo sampean isih urip. Sampean mati, anak wis moh ngonconi sampean. Nggih mboten? Kadang-kadang wong tuane sik urip iki no. Anak wis gak patek arep ambek wong tuane. Ana ngono iku. Mbok gara-gara wong tuane iki dianggep le andum gak adil. Lah iya, wong tuwa kok gak adil. Aku sing ngrambut sak mono suwene dibagi titik. Lah sing kono gak melu ngrambut dibagi ombo, wong tuwa taek. Wong tuwa sik urip iki kadang sik wis ditaek-taek ngono. Wong tuwae sik urip pinono anak sing gak arep nang wong tuwa. Dingengeri wong tuwa. Adik wong tuane yang wis sepuh loro-loron, yang ngelu, yang watuk, yang linu, yang kolesterol, yang asam aurat. Ngono ku gak dihormat sing apik, gak diramut sing apik, malah digarap kaya pembantu. Dikongkon masak, dikongkon umbah-umbah, dikongkon nyapu, kon korang-korang, kon lemet-lemet kelambi, sik dikongkon momong putu. Enten mboten anak sing nang wong tuane ngono iku. Enten iki wonge teko aku ngerti. Pokoke wonge gawe kodhong warna kuning. Wonge mau yang melu jawab kathah. Soale termasuk dekne. Keluarga sampean, sanak sampean, famili sampean, gelem moncoi sampean, iku mergo sampean seurip. Sampean mati, wis gak ono sing gelem moncoi sampean. Gini apa nggih? Gak ono setia. Sampean iki lak kate dadi barang guaan sih. Saiki sik gagah-gagah, sik ganteng-ganteng. Saiki sampean sik ayu-ayu ngene iku diluk engkas sampean kate dadi barang guaan. Dikuwak, dipendhem nduk kuburan. Lek wis ngono iku, gak ono sing gelem ngoncoi sampean. Sing siap ngoncoi sampean cuma Gusti Allah. Tapi ana syaraté. Apa syaraté? Sampeyan kudu sregep zikir. Apan sampeyan sregep zikir dikonconi terus sampe Gusti Allah. Mangkane zikir iku ketoke sepele, tapi larang regane. Soale zikir iku nyambung no awak. Sama gak tau ngerti sepeda motor ta? Ono sepeda motor liwat noleh, ono sepeda motor liwat noleh. Oh bener nih omahmu pinggir kali. Ojo ndeso-ndeso nemen ta. Nyawang aku, ini gak suwe aku pokoknya dilu ae. Ojo adek rewel, gak melu nyangoni cerewet. Kari ngrungokno kok. Masih ngongkon ngenteni ya sapa? Nang omah lak kelon karo bojomu sampean kok iso. Wis meneng ngrungokno. Zikirmu ketoke sepele tapi larang regane. Soale zikirmu nyambung no awak sing kate kentekan urip nuju nang Allah sing duweni urip. Dadi pas kula sampean iki kate kentekan urip nyambung nang gone sing duwe urip. Pas padha karo bapak-bapak misale bangun omah kentekan semen. Ngono ku sampean geleki bakul semen ta geleki bakul kerupuk? Yang geleki bakul semen. Soale iku sing duwe semen. Ayo ibu-ibu, sama nyambel nang kentekan Lombok. Ngono ku sampean geleki bakul Lombok ta geleki bakul Paku? paku. Wong wedhek kene iki ayu-ayu kok oon ya. Yang geleki bakal lombok iku sing duwe lombok. Ayo bapak sing doyan rokok. Kentekan rokok cangkem kawedut. Ngono ku sampean geleki bakal rokok tang geleki bakal lenggis. Ya bakal lenggis eh gen jojoh cangkemmu yo. Yang geleki bakal rokok wong iku sing duwe rokok. Dadi pas ngono lho. Eh. Lek kentekan semen, pengen oleh semen geleki bakul. Jawab sayang. Kentekan lombok, pengen oleh lombok yang geleki sing duwe lombok. Kentekan uyah, pengen oleh uyah yang geleki sing duwe uyah. Lah nek kate kentekan urip, yang geleki sing duwe urip sapa? Gusti Allah. Ngono lho. Mangkane zikir iku nek Kanjeng Nabi gambarno sederhana. Masalul zakiri wa ghairiz zakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing gelem zikir karo wong sing gak gelem zikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir urip, sing gak gelem zikir mati. Ayo bapak, sampean seneng urip ta seneng mati? Urip. Ibu-ibu milih sing urip ta milih sing mati? Milih sing urip kok, Pak. Ayo Bu. Misalnya rumakno ta? Saman pilih ndi? Ana wong lanang ganteng, keren, gentle, trendy, gagah, gede dukur, atletis, wangi, kuning kulite sak untu-untune sisan. Tapi mati ame wong lanang welek wireng rongos cilik ndik kunting metekel jembure sambune tengik keleke kawujud ngentutan sisan. Ayo sampean milih sing ndi Bu? Tapi urip iki mau sing ganteng mau mati, lha sing welek iku mau urip, milih sing ndi? Gak milih ya gak payu dirimu wong rupamu mek ngono kok gak milih. Eh yo milih sing urip mas yo elek lumayan kena gawe seret-seretan. Lah ganteng mati gawe apa? Lah sing iki tak kei gambaran ana radio loro sing siji dipetek sekakele tombol powering cetek lah kok muni ana suarane berarti iku radio urip. Sijine dipetek tombol powere cetek lah kok gak muni blas kemresek kae gak iku berarti radio mati. Eh ana ati dipetek tombol gawe iman cetek kok muni Allah Allah Allah Allah ati urip. Saiki ana ati dipetek tombole gawe iman balas gak muni kemresek ae gak ati mati. Lah kok gak ketara mati ta urip? Antene setrum gak ketara tapi masih gak ketara iso ngeblakno wong. Ayo gak percaya ana kabel listrik ngelewer ana setrume dilaten tamuten meledos sampean. Iku gak ketara, tapi ana ngono iku lho. Lah matine ati, uripe ati ancene gak ketara. Ngono iku. Tapi nyoto. Ya ana kabel listrik loro nglewer. Sing siji ditono nang lampu, lampune anyar. Biar murup. Ha iki berarti ana setrume, urip iki. Sijine ditono nang lampu, anyar yo an lampune. Biar gak murup tibae. Gak murup. Berarti iki gak ana setrume. Mati. Nah, saiki ana lambe. Ditono nang setrum. Afdhalul dzikri la kok muni la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah iku lambe urip ya ana lambe ditokno nang setrum afdhalul dzikri duwe dumble tok kemresek kae enggak gak nyaut blas iku lambe rusak lambe mati. Ana wong kem lagi gedhe. Ditokno nang setrum. As-salatu khairum minan naum. Lah kok cerekal tang wudu langsung podal nang masjid salat jamaah. Urip wong iku. Ore. Ana wong kem lagi gedhe. Tokno nang setrum. Sunantu khairum minan naum. Lah kok malah kelon. Ayo mati ta urip? Mosok mati sok kelon. Sing urip papane? Muga-muga iki atine urip kabeh. Tandane ya iku mau. Krungu ana sing nyawang mobil berarti mati atine. Mati. Halo. Aku yo nyawang yo pengin ngerti maksude iku. Ngoreksi warnane apa tibake putih. Aku lek nuturi sampeyan lho cek bener ngono lho. Anjane wong kene gak tau weruh mobil kok. Iki mau sampeyan iki ditokno nang setrum ngaji. Berangkat mrene, urip kabeh. Sing gak urip yo ndo omah. Mbah lapo ngono ngene. Nah, ngene. Zikir niku nyebut. Wong iki apan gelem nyebut Allah, mesti diperhatekno ambek Gusti Allah. Wong iki apan gelem nyebut, mesti diperhatekno karo sing disebut. Misale ya, wong sakmene kae iku meneng kabeh, cep kelekep, gak ana sing cemluwit. Terus ana ibu-ibu siji nyebut jenengku. Anwar Zahid. Iki mesti sing tak perhatekno ya ibu sing nyebut jenengku iku tok. Liyane saya abaikan. Ya gak tak reken. Sing tak reken sing tak perhatekno ya sing nyebut jenengku iku. Liyane enggak nyebut jenengku kok. Sing tak reken ya sing nyebut jenengku iku. Ada apa Bu kok nyebut namaku? Ibu saya ngaku ya. Liane sing gak nyebut jenengku, gak tak reken. Mangkane sampean nek wayang bengi ku dikongkon tangi terus nyebuto asmane Allah. Allahu Akbar. Mesti sampean diperhatekno karo Gusti Allah. Liane do turu, melungker, mabrik iler, kiyer-kiyer, gayer-gayer. Ana sing jeketang kaya pindang dadi batang. Ya ana sing ngono kok. ngelindur. Sampean kok gelem tangi terus nyebut Allahu Akbar. Liyane gak ono sing diperhatekno Gusti Allah. Sampean tok sing diperhatekno Allah. Soale sampean sing nyebut Gusti Allah. Allahu Akbar. Iki sapa to kok nyebut jenengku? Oh, Sumiyati. Pengen apa to jane Sumiyati? Oh, pengen lunas utange. Ya ya. Ya Titi, lunas ti utangmu, lunas ti Sumiyati utangmu lunas. Lah sing liyane ya gak direken ambek Gusti Allah. Paham? Makane lek bengi latihan dikulinakne tangi nggih. Insyaallah mongkem lagi gede kene sekulino tangi bengi. Lapo? Nguyo. Ya ya. Mari ngoyo. Turu maneh. Ya Allah, berarti noki niku gak usah cewek ya. Ya Allah. Lek mari ngoyo turu maneh. Gak keroken ta, Bu? Kok kuat-kuat ya. Mari ngoyo langsung turu maneh. Gila nih. Ayu-ayu kepet. Ya cewek dhisik. Lek mari cewek baru tur gak katokan. Iki wayah udan-udanan akeh orang-orang modal lho ya. Yo katokan. Sing ngurut lek ngomong. Lek mari ngono nang wudu. Nang pakaian sing rapi, beber sajadah madhep kiblat nang Allahu Akbar. Sebut Allah. Ngono. Tahajud derajate sampean iki ditentukan karo tahajude. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat dalu, salat tahajud itu sing dadekno mulyane derajate sampean. Latihan gantian nangekno sing tangi dhisik nangeni. Bapak tangi dhisik, ibu tangeni, ibu tangi dhisik, bapak nangeni. Cuma biasanya sing gampang tangi bengi ku ibu-ibu. Buktine lek wayah Ramadan iku sing gampang tangi bengi masak sahur bapak ta ibu. Ibu duwe anak cilik nangis bengi-bengi rewel, sing melek nulungi anak bapak ta ibu. Ibu wong lanang ndak ngreken, kadang bapak ya krungu tapi bojone sing disempari kala tangi yo. Anakmu tulung ana, anakmu tulung ana, nangis iku lho. Iso anakmu ngkualisine wong loro kok anakmu iki lho. Yo ngono kok kelakuane wong lanang. Mangkane aku ket biyen gak tau tertarik ambek wong lanang yo ngono iku. Anjene wong wedok luwih gampang tangi bengi timbangane wong lanang, soale wong wedok iku luwih nguyuan. Wong lanang gak sepiru wong bolongane cilik. Ngono to. Wong wedok yes ngono. Iku sampean ganjarane cek akeh Bu BE. Sampeyan tangi dhisik ya bapake ditangeni. Ya di ketoke turune tuwane kesel mari merek. Kesel ketoke ya. Jeng telaten sampean ya diodoti. Jempole. Astagfirullahaladzim. Jempole ngono. Ngono diodoti. Pak. Tangi Pak, ayo salat Pak. Ayo salat mbek diodoti jempole. Ya saking kesele sik gak tangi-tangi. Yo sampean sing sabar, munggah titik kentole. Nek diyok-yok ngene. Aku yang ngerti Pak sampean kesel mari merek, tapi yo ayo tangi sih Pak, ayo tangi do salat, ndongakno anake, ngono. wis dioyok-oyok kentole sik gorong tangi. Yo sing telaten sabar munggah titik dengkule. Wis diulik-ulik ngene. Ayo ta Pak, ayo aku kate nang jeding kate wudu gak wani Pak, sampean tangi yo. Lha engko lek saken terus tangi ngeter sampean yo jeding mosok ngeter tok yo sisan melu wudu. Dengkul dioyok-oyok sik gorong tangi mancane kesel. Yo sing telaten munggah titik plek pupune ini ambek di kosok-kosok golek kriyen lak tangi. Ayo tak Pak, sampean iki kesel apa? Ayo aku rewang ngono. Salat Pak, mumpung sik ana waktu lho, engko lek kadung entek waktune. Wis pupune diosok-osok kok sik gorong tangi. Yo sing telaten terus munggah weteng iki tak coloti bareng sik dielingno ae wetenge dilikitik engko tangi wudu bareng salat bareng ya Allah ndane mesrae ngono ngono Bu carane utawa bapak sampean sing tangi dhisik yo sampean sing telaten ibuke kesel misalnya ya dibuka yang sayang ya dek tangi setengah telu iki setengah telu biasanya wong wedok ni mek mulet tok jam piro sih Pak jam piro setengah telu ayo sono senang dilungkas sampean sing sabar sing telaten aja langsung kurang-kuring sadu iku kentange gak gelem aja ya sing sabar sing telaten mari ngono ya nek perlu dilungguhno Pak ayo tangi ayo longgone dekepen ning dadamu peluk dari belakang bisikan kata mesra dek ayo tangi ayo sholat sih golek mari sholat tak jahapi dungo buritan no nek perlu ditangek no ayo tangi ayo ditangek no terus tuntun janang jeding wudu bareng tadi gendong Pak pokok bojomu gak lemu-lemu lo ya janang jeding lan lawamu ya apa glondong no mari ngono nang wudu terus salat sak bojone ambek anak-anake maca Quran lirih sampai subuh wiridan zikir itu yang disebut rumah tangga surgawi rumah tangga yang menjadi miniatur surga sing dawuh Kanjeng Nabi baiti jannati rumahku adalah surgaku tinggo salat sunah tinggo maca Quran go wiridan go zikir ngono omahmu go melek bengi ndelok bal-balan apa meneh ge main keplek la haula wala quwata illa billah Allahumma shalli ala Muhammad ayo zikirmu sebutan lah uangmu akan mendapatkan perlakuan seperti sebutannya. Lek sebutannya apik, dapat perlakuan apik, diperlakukan apik. Tapi lek sebutannya elek, dapat perlakuan elek, diperlakukan elek. Oke, zaman lek nyebut apik, zamannya nompo perlakuan apik. Tapi lek zaman nyebut elek, nompo perlakuan elek. Ayo coba, Bapak. Sampan praktek nolak abang jawa. Sampan melaku nang imbong, melaku nang dalan. Ketemu uang nyebut tau sing api. Assalamualaikum. Ketemu maneh be uang nyebut sing api. Assalamualaikum. Ketemu uang maneh nyebut api. Assalamualaikum. Ketemu uang maneh nyebut api. Assalamualaikum. Ketemu uang maneh nyebut tau api. Assalamualaikum. Pasti sampean dapat perlakuan. Waalaikumsalam. Mergo sebutanmu apik sampean dapat perlakuan apik. Ayo sebalike, coba. Sampean mlaku ketemu wong nyebut elek, petuk wong tek picek. Nyebut maneh picek. Nyebut maneh picek. Kak sampai 5 menit ndelosor. Oh, kate bongko wong iki. Mergo sebutanmu elek. Mangkane perlakuan yang kamu dapat juga elek. Paham mboten? Paham mboten? Lha iki sebutan. Makane jadi remehno nyebut ini. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Top. Kertas itu nilainya lah. Atur mau kertasnya apa kertas itu? Paling karo ibu-ibu dikek bungkus bumbu dapur itu. Dikek buntel lombok, dikek buntel brambang. Ambe anak cilik-cilik tambah dikek buntel layangan. Tapi coba kertas itu kayak ono sebutan. Kertas dicetak, didesain khusus, terus ono sebutane 100.000 rupiah. Punya kekuatan yang luar biasa. Uang kate gak nyoblos malah gelem nyoblos, kate gak milih malah gelem milih. Krono sebutan 100 rupiah, 100.000 rupiah iku mau. Nggih mboten? Nggih, aku wis ngerti kelakuanmu. Mene mele jago sing ndi? Ya ndi sing ngekeki dhuwit. Yo, lho ngono iku, lho ngono iku, lho ngono iku. Eh. Kain niku nilaine opo sih? Gombal, klimbrak-klimbruk. Tapi coba kain niku ono sebutane. Hadirilah ngaji bareng karo yai mbok sapa ngono. Yai mbok sapa ngono. Yai iku wong. Iku kain niku iso ngundang, iso nekakno wong semene akeh. Lho ngono lho. Mangkane aja diremehno sebutan. Masih yo sampean gak ngerti lho sampean gelem nyebut kadang-kadang teko kok barangnya. Yo koyo gak ngandel modele. Sampean nang restoran terus ono daftar menu minumane yo ono teh ono jeruk macam-macam terus iki ono es mega mendung. Apa ki es mega mendung? Sampean gak ngerti, ayo nyebut to nang pelayane, Mbak, es mega mendung. Enten nono 5 menit enggak teko barangnya. Padahal sampean gak ngerti karepe apa iku. Mulane sampean mikir Mas yo gak ngerti artine gak apa. Ana isi gak usah melu. Aku gak ngerti artine gak apa-apa. Wong sing mimpin lho kadang-kadang gak ngerti artine. Oleh gaya etok ngono sampe gobek-gobek ngono. Gak apa-apa, sing penting sampean yakin mantep. Lek iku apik, lek iku bener. Wis ngono ae. Aja mamang. Paham? Paham? Ngertimu ku gak penting. Sing penting Allah sing sampean sebut wis ngerti karepmu. Jangankan sampean nyebut Allah. Sampean nyebut yang berkaitan dengan Allah, sampean diperhatikan. Misalnya ya, misalnya wong kemlagi gede ngene iki rombongan ziarah Wali Songo numpak bis. Ya mesti masuk numpak geledekan. Kate dibantah mbek arek iku. Pas nang gone Sunan Giri kono, nang Gresik. Lah kula nggih teng mriku kula. Kula nggih tepak ziarah teng mriku. Tapi wong kemlagi gede gak weruh kula. Kula ngerti. Modon teko bis grutuk. Aku nyawang. Iku kok koyo kemlagi gede kok. Yo nontok buruk-buruke lho. Nontok buruk-buruke kok koyo wong kemlagi gede kok. Yo gak nenyek wong rupane koyo jaher ngono. Kok iso. Ngene lho, Pak, yo aku cek oleh bola padha buruke ngono lho. Terus mudun teko besi rombongan gerutuk-gerutuk. Cuma mangkene gak ora aku. Terus aku nyebut kemlagi gede. Iki lho wong rombongan sak besi noleh kabeh. Aku gak perlu muntiri gulune siji-siji. cukup nyebut kem lagi gede noleh kabeh, padahal jenenge duduk kem lagi gede ya ono kasno, ono jumadi, ono solikin, ono murtaji ya ono supiah, ono sumini ya ono ratemi, tapi tak celuk kem lagi gede kok noleh kabeh. Kenapa? Karena merasa ada keterkaitan dengan kem lagi gede, ada hubungan dengan kem lagi gede. Makanya sampean begitu nyebut Allah, malaikat sak langit merhatekno sampean kabeh. Sopo iki nyeluki bosku iki? Kepala desa kem lagi gede to iki. Pengen nopo wengi? Oh, pengen kepilih meneh. Ya. Nggih, petinggi ya. Tak turuti tapi ana syaratte. Kiyaine ki tambah ana sangu kae. Kowe mesti kepilih meneh. Elek kapan ora nambahi ya mrawaske. Esuk bakal dadi ketua RT kowe ngono. Ngono. Lah terus nginep piye karepe wong kene iki? Lho niku iki padahal asline ilmu tuwa, ngaji jero, cuma tak sederhanakan supaya sampean iso paham. Soale aku ngerti wong kene iki kan ra patek cerdas. Dadi dinyek mulya nek gak gelem dinyek. Masa mana cerdas wis dadi menteri sampean misal, gak dadi tukang merek ngono. Wong dinyeki ojo nesu, ojo mangkel, cemen. Dinyek itu termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Aku adek dinyek gak cerdas, tak asah terus otakku. Tak kalah nih sing nyek aku. Lho ngono lho. Canane ngono. Aku adek dinyek gak tau ngaji, titenono. Tak ana sing nyek aku lho. Masjid kene adek dinyek gak tau jamaah. Titenono menis subuh penuh nyamuke. Dadi aku zikir iya. Nah, zikir iku apa ae? Macam-macam, maca Quran bagian dari zikir. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat. Yo bagian dari zikir. Nah, ayo anak-anak kita itu kita bimbing supaya menjadi anak yang dicintai oleh Allah, disenengi Gusti. Ojo sampai kelebu sing dilaknati Gusti. Ojo sampai kelebu sing geding digedingi Gusti. Ayo dibimbing. Carane opo? Iku mau dididik zikir. Wong Kanjeng Nabi nek pesen adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anakmu pada tiga pakerti dan perilaku. Didian pertama hubbi nabiyikum, cinta nabimu. Anakmu itu biar mengidolakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Bu saniki, anak-anak itu mengidolakan hal-hal yang kadang-kadang negatif. Nang nabine gak kenal, nang keluargane nabi, putra-putrine nabi gak kenal. Tapi nang artis-artis yo iki bojone sapa, anake sapa ae kenal. Arek saiki. Ayo, Nagita Slavina iku bojone sapa? Loh, Raffi. Anake Raffi Ahmad sapa jenenge? Loh, apal. Putrine Kanjeng Nabi sing karo garwa Sayyidah Maria Al-Qibtiyah sapa jenenge? Sapa ngomong Vanessa Angel gasak. Ora kenal to kowe. Kowe nek anake Raffi Ahmad ambek Nagita Slavina kowe ora. Tapi lek putrane Kanjeng Nabi karo Sayyidah Maria Al-Qibtiyah kamu enggak tahu. Ya ngono iku, anakmu kon pinter piye wong ibuke ngono modele. Iki prihatin iki. Makanya pertama hubbi nabiyiku wa hubbi ahli baiti, mencintai ahli baitnya, keluarga Nabi, wa qiraatil Qur'an, cinta baca Al-Qur'an, tanamkan Al-Qur'an sejak dini. Wong tuwa biyen iki ngono, anake akhlake apik-apik, mulai cilik iki wis dikenalno Qur'an pisan. Sampeyan-sampeyan biyen sik cilik, cobae lak langgar, sik mendrip-mendrip lampune gorong ana listrik. Ngaji tiap malam mulai awangan turutan munggah nang Quran biar cokweto 30 juz tidak ada satu ayat pun yang terlewatkan, satu huruf pun enggak ada yang terlewatkan, setoran ngaji Quran biar. Makanya wong biar ini gak pati pinter tapi akhlaknya apik-apik. Are saiki pinter-pinter tapi modele kaya gak duwe kuping dicelok ya. Gara-gara HP setan gepeng itu lho. Ayo anakmu akendi nyekel Quran karo nyekel HP. Anakmu akendi maca Quran karo maca HP. Ya iku dampake nyun ngapunten. Mengane lek sampean biyen Pak ngajine sampean isek kober lah. Fathul Qori, Fathul Muin, Fathul Wahab. Menare saiki ngajine Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Toriko ya toriko internetiyah. Dadine yang ngono-ngono iku saiki. Kenal no. Ayo mangkane ayo cek gak. Dongong selawatan sik sedelok. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli wa sallim daiman. Shalli wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad angger yen kula suwun sedaya nderek kersane pikantuk syafaat, muga-muga ilmune manfaat, uripe tambah barokah. Nah, sing boten saged kula suwun etok-etok mangap-mangap. BE tepak di syuting ku yo cek pantes melu mangap. Nggih. Kabeh melu selawat, nggih. Nah, sing gak iso ngobahno lambe mangap-mangap. Ayo dibaleni. Sholli salli wa sallim daiman. Seneng Nabi mesti dirahmati, wong kang seneng Nabi mesti diwelasi, kabeh kebutuhane bakal dicukupi so ing akhirate mesti disyafaati sholli muslimin muslimat monggo sami tobat nindakaken kang manfaat kangge samu ing akhirat muslimin muslimat monggo sami enggal tobat nindakaken kan manfaat kangge samu ing akhirat supaya uripe tansah pikantuk ni'mat sholli iman ala hamada sholli maca Quran ojo lali sholawate diakei istighfari rino wengi insyaallah bisa mukti maca Quran ojo lali sholawate diakei istighfari rino wengi insyaallah bisa mukti dunya akhirate nampi ridho ilahi sholli wassalim da'iman ala hamada mugi-mugi barokai sholawat sesarengan sedaya akhlak-akhlak ingkang awon kelakuan-kelakuan ingkang awon kekhilafan kesalahan dosa-dosa medal sedaya saking awak kula panjenengan akhlak-akhlak ingkang sae menep mancep dateng ati kula panjenengan sami. Nah sholawat iku ibadah sing mboten enten werenge gak ono penyakite masya pamer krono wong tetep oleh ganjaran sing penting biniyatin wahurmatin niate sing leres terus mulyakno hormat aja nganti ngremehno nek ngremehno ya gak ilo eling nika pesene kanjeng nabi Salah satu asya la tazinu indallahi janaha ba'udatin. Ana telung perkara ketoke amal ibadah tapi ditimbang boboting seabotan lare nyamuk siji. Isek luweh abot lare nyamuk siji. Padahal lare nyamuk siji ku pirang kilo. Onok telung perkara ketoke amal ibadah. Wong sing nglakoni rumangsa ibadah temenan, tapi begitu ditimbang kebagusane hampir enggak ada sama sekali. Wong kata Rasulullah masih lebih berat sayapnya seekor nyamuk. Apa saja? Satu, as-salatu bila khudu'in wala khusyu'in. Wong salat sing gak khudu', wong salat sing gak khusyuk. Nah. Mulane kula sampeyan iki muga-muga salate iso khudu' iso khusyuk. Ya ayo latihan. Khudu' iku antenge anggota zahir. Anggota tubuh mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki, the tungkak. Iku anteng, tenang, itu namanya khudu'. Lenek khusyuk, iku antenge anggota batin, antenge perasaan, jiwa, pikiran, hati, fokus datang Gusti Allah. Nah, saya ini misalnya, ada ongkem lagi gede gini. Sholatnya yo gak khudu yo gak khusyuk yo apa ngono iku. Kapan memenuhi syarat rukune? Terus sing batalno yo ditinggalno. Sah sholatnya secara syariat sholatnya sah. Cuma iku gak ono bobote. Lek sae sah sholatnya, sing penting syarat rukunnya dilakoni, sing batalno ditinggalno, sah secara syariat, tapi timbangannya masih lebih berat sayapnya seekor nyamuk. Ngakane sing khudu anteng, ngapunten nggih. Tak kei contoh lek gak dikei contoh gak jelas gak cetok. Ngene. Salat sing gak khudu iku salat nang obah iku. Lah ono sing wong salat modele koyo layangan pedhot. Maca kabira walhamdulillah ya kaya layangan pedhot. Malah ana sing obah iki maju mundur kok. Iya kenapa? Ya ojo di video. Malah di video ambek wong iku. Ayo. Iku jenenge gak khudu. Sing anteng. Nggih. Nggih. Nggih mas-mas nom-nom biasane takbiratul ihram meneng ngangkat tangan atek kemenye. Geyet nang. Allah. Iki lek kebanteren gerakane keras walaupun cuma sekali gerakan tapi kalau keras batal salate secara syariat. Arek-arek ngene kadang ono ya takbir ngangkat tangan koyo masang jurus. Ono sing diumet-umetno bareng Allah. Lapor. Ngono gara-gara gak khudhuk ngono. Terus le mudun mari ngatik teh rokok. Alon-alon enggak. Allahu Akbar. Lho ngene. Ada ngono sing kebanter. Allahu Akbar ndut ndut ndut. Rokok tang ngompo ngono. Iku gak khudhuk jenenge. Anteng nggih. Ya Allah kok gak digateken Mas. Anteng. Lah khusyuk iku antenge anggota batin, antenge ati. Pokoke eling nang Gusti Allah. Angel napa angel? Nah, sampean mulai biyen sampai saiki salat. Eling temenanan nang Allah, iku wis ping pira? Coba aku omong ngono, wis ping pira? Coba Pak Lurah ping pira, Pak Lurah? Salat iso eling temenanan nang Gusti Allah. Coba ping pira wis? Hah? Yo belas. Anjene wangel. Nggih. Anjene amel sembo nyawang mobil ayo. Yo gak nyalahno anjene nggone yo pinggir embong. Masa mobile kon liwat kali. Eh, zaman sholat khusyuk temenanan, eling Allah temenanan. Wis ping pira? Yang wangel kadang niate wis di fase-fase. Usut. Usut. Us us us us. Us us. Fuck. Nek takut. Sampai melungker kayak orang windu. Jawa lewat mata dungo iftitan lah gak karu-karuan. Kabiru walhamdulillahi kathiru wa subhanallahi bukratu wa asyiram. Udan terus. Iki stres dengan banteng iki rasanya. Allahu Akbar. Iso nyawur utang tak gak menik. Sami Allah liman hamidah. Iki wayah paceklik wayah corona yang akeh wong duwe gawe. Allahu Akbar. Buan ku tak hitung 14 ya. Allahu Akbar. Ini bojone parno yo manak sisan. Telek bayi lan iki. Lha ngono iku salat model apa? Ngono iku nek ditimbang isih abotan lare nyamuk siji. Terus ya apa salat kita selama ini ya apa? Ya mbuh ya ngono iku salatmu. Apa kon? Ya wis terus ya apa? Ya dikhusuk-khusukno. Gak khusuk ya wis, gak khusuk ya wis nang salat terus, aja terus motong. Timane gak khusuk ya sisan gak salat. Apa salat bijine lare nyamuk. Ya aja. Terus sholat, masih ya gak khusyuk, gak apa-apa, sholat terus neng di khusyuk-khusyukno engkau suwe-suwe khusyuknya tambah, khusyuknya tambah, khusyuknya tambah, khusyuknya tambah uang yang saya ini sholatnya bisa khusyuk, itu bian ya kaya sampeyan ngono iku ya gak khusyuk belas, begitu melayang dipenek mana begitu eling apa dipenek mana begitu melayang penek maneh begitu pikirane mblehar glawar penek maneh latihan latihan latihan suwe-suwe cara do khusyuk awale ya koyo sampean ngono iku ngono dadi gak khusyuk gak apa-apa salat terus carane dikhusyuk-khusyukno engko insyaallah suwe-suwe iso padha karo sampean kate sedekah gak ikhlas ya wis nang sedekah terus ikhlas ikhlas nong kok suwe-suwe lah iso lu sampean kata sedekah ngenteni ikhlas temen gak sido sedekah sampean wong potonganmu gak tau ikhlas ana wong model ngono kan gak ikhlas gak diterima mbek pangeran timbangane ngono iya aja ate sedekah mangkane aku lek males dikon nyumbang do mesti bareng ngono iya jagani lek gak ikhlas ngono ku lho timbangane ngetokno gak ikhlas ayo ayo ayo percuma mangkane aku lek nang urunan-urunan males aku iki wong goblok cuma pinter ngomong gak ikhlas ya wis nang sedekah ikhlas ikhlas nunggu suwe-suwe lah metu ikhlas lebih sentek akeh kula ikhlas gak tira ikhlas ya apa suka dong tek akeh kok makanya aku sering ngomong aku sedekah masih ya gak ikhlas gak apa-apa sing penting akeh timbangannya titik gak ikhlas apian akeh ikhlas. Hehehe. timbangane titik gak ikhlas, apian sedekah akeh masih yo gak ikhlas. Soale lek prinsipe sing penting ikhlas, sampe mati gak kira tau sedekah akeh. Sing penting ikhlas iku prinsipe wong meleki tak kandhani. Iku prinsipe wong medhit titenono apan wong ngomong sing penting ikhlas. Yakin gak kira akeh sedekah. Wong adek di prinsip langsung penting ikhlas masyur didik iku prinsipe wong medit. Salah satu cirine wong loman iku sedekahe akeh. Mau meneng wong kenekan. Lho. Kae ikhlas yo wis sing penting akeh. Imbangane ikhlas tapi mek titik ngono. Soale engko lek wis ngetono akeh mesti ikhlas. Gak ikhlas yo mikir wis ndak akeh kok. Paham mboten? Mangkane kula ten pundi-pundi matur, sedekah sing bener niku sak pantese. Ukurane ngono, sak pantese. Ya. Aja sak ikhlase, nek sak ikhlase ra ngarah akeh sedekahmu, aku sapal kelakuane wong kene. Sak pantese, sak pantese. Halo. Sedekah iki bener sak pantese. Nek Pak Lurah pantese piro? Lah nek Pak Ketua RT pantese piro? Oh iki jeragan tambake 10 hektar kok pantese piro? Ngono lho. Mangkane jere wong Jawa. Wong iku gak bakal cilaka kapan weruh dedeg pawakane. Ngono lho. Hoi. Nek pawaan empret ya ngendoke ya cilik wong empret. Lah nek pawaan bebek ngendoke sedengan. Lah nek pawaan banyak ngendoke ya sing gedhe. Ngono lho. Lah saiki ku akeh kok banyak ngendok empret. Banyak gendeng ngono. Hoi. Wayah bangun masjid ngono ku sing dipelet terus sing emprit-emprit ngono ku. Ditarik urunan musiman pokoke tambahe panen bayar sakmene, panenan tambah bayar sakmene. Lah sing banyak-banyake mung ngak ngak ngak ora ngendok balas ropat rapat ropat rapat. Yakin sing keplok impret kabeh. Katane sok meneng oleh dukungan. Lah anjane sing akeh ngono. Sing soge-soge mek ropat-rapat. Sing dikeleter dikongkon urunan malah sing melarat-melarat ngono. Mangkel yo wis wonge. Aku gak wedi blas dimangkeli wong ngono iki. Ce, lho, wong sugih medhit iku gak ana gaene, Pak. Ngono, atokan mati wong ngono iki. Deh, ngeruweti tatanan tekandeni sampean. No desa kene misale ana wong sugih nang mung medhit, ngeruweti tatanan ngerusak aturan. Kate gak dihormati wonge mesti ngamuk tersinggung. Dihormati gak ana manfaate blas kaya atok mati wong ngene iku. Bantu sing melarat yo enggak. Dandani dalan yo enggak. Eneng masjid musala tepiki dibangun yo mek ngomong-ngomong tok, nyumbang yo enggak. Diutangi kadang duwe di anak no. Angele dak karuan tapi wong sing melarat lapo kok hormat karo wong iku kok wedi karo wong iku goblok sampean. Aja atik wedi nang wong ngono-ngono iku. Kecuali nek sing soge iku wonge loman, sosialnya tinggi, akhlake apik, pantes sampean hormati. Lah nek soge gak ono manfaate nang masyarakat, gawe apa dihormati? Dongakno nang mate ae wong ngono iku. Ngeruweti tatanan. Ben wonge mangkel kon munggah rene tak anteni saiki. Ayo tak anteni, temen tak anteni saiki. Karoan aku roh wonge sing ndi? mangkel aku ngene. Aku sing gare ngerusak perekonomian ya wong ngono-ngono iku. Kuwi diamanati Gusti Allah dititipi dikongkon nasarofno sing bener malah. Ngono lho. Makane sing rumangsa banyak ngendoke sing gedhe. Rumakno nyak banyak aja mek ngak-ngak. Ora ngendok belas nelak-nelek tok. Saduki wong akeh sampean. Ngono lho. Ngempret dipaksa kon ngendok sak ndok banyak. Ya ndondomi kok. Enggak ya suwe. Makane sampai ana mprit padha mprit omong-omongan sak kancane. Mbah, sampean jahitan piro, Mbak? Aku jahitan 7, Dik. Akeh aku, Mbak, aku jahitan 9. Sekapok, Mbak, aku mau ngendok neh, tak terus-terusno dobel temen aku, Mbak. Mprite seneng mprite. Niku nek gelangmu akeh kuwi ya banyak jenenge. Oh, disingitno gelange, disingitno. Mau kipas-kipas krimping, krimping, krimping. Saiki ana bahas ngene disingitno. Kudung abang niku lho. Banyak lemu niku. Wis gak oleh wis karepe ya apa. Yo, sampean ngundang dhewe. Enake kari ngrumokno tok. Ngundang omak ngundang dhewe. Angel larang sapa ngomong ngomong angel larang. Pengen murah mudinmu kon ceramah. Larah murang yo ndelok barang. Rupa yang gawa rega kok mangkel aku makane salat sing gak khusyuk sing gak khusyuk iku bobote sik abotan lare nyamuk siji ya lantian carane bapak ibu angel masih sing ngomong dhewe iki anggitmu nek salat nang khusuk-khusuk. Ya wis gak atik diimbui pret. Yo belajar sik an wae. Anggitmu nek wis diceluk kiai terus salate mesti khusuk ngono. Coba pret mau. Wis ngono ae, padha ae belajar. Nomor loro. Adzikru bil ghaflah. Zikir tapi gak nyambung nang Allah, lali nang Allah, mek lambene tok sing zikir tapi atine gak nyambung blas. Ketoke koyo mantep-mantep po. Dah, dah. Innallah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gak mergo eling Allah, tapi mergo weruh berkate gedhe. Wah, iki berkat ono sarunge iki. Dah, dah. Innallah la ilaha illallah bandenge woto telu la ilaha illallah irisane daging barang kepet gedhe la ilaha illallah buah yo akeh la ilaha illallah wadahe bak sakmono gedene bak umban la ilaha illallah mantep bareng berkate gepeng yo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah buwok berkate terancangan paling ya tewel la ilaha illallah iki irisan tempe cilik-cilik la ilaha illallah telur poyo disigar dadi papat la ilaha illallah. Ono. Zikir tapi atine gak eling nang Gusti adzikru bil ghaflah. Kene yo latihan maneng. Kapan dikir pokoke manteng ngene Gusti Allah. Masih gak ro artine gak apa-apa, sing penting atine ku mantek nang Allah. Ngono carane. Ya. Nek ngene sampean maaf sing imam isi wosan. Bismillahirrahmanirrahim. La yusukul khaira illa Allah. Artine napa, Mbah? Mbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oleh kiyer-kiyere tok. Gak apa-apa ning gak apa-apa. Sing penting mantep. Yang penting mantep. Arek-arek selawatan bareng ngono kangge ngono ngerti artine kabeh. Ya bendas. Lek gayane tok. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Yakin apik lakoni. Nomor 3, kamaring ari. Ya Allah. As-salatu 'alan nabi bi ghairi niyatin wa hurmatin. Sholawat ning Kanjeng Nabi tapi gak hormat niate gak tepak, ngremehno, dikae guyonan, dikae joget-jogetan, lagune gak tepak. Are-are nom ning sing biasa sholawatan ngapunten, kadang ana lagu ing lu gak tepak. No, jaran goyang ngono. Wis saiki dikae lagu mendung tanpa udan. Menjajal piye. Aku tahu tenan ku pas pengajian endi kok rodok lali aku. Arek-arek mahalul kiam nggih lagu kucing garong nang. Kelakuan si kucing garong menurut. Letike mahalul kiam ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika, salam alaika. Ya Habib salam alaika nek gak tepat gurune langsung tak celok tolong lagune kok kon ganti tepat nek ngremehno awas pedot-pedotane gak tepat iso ngrubah makna kok memang ya Rasulullah salamun alaik mbok gawe lagu gundul-gundul pacul gundul-gundul pacul-jul kembelingan niku. Ya Raya Rasulullah salamun alaik ya Raya Rafi asyani wa daruji afata yaci rata ngawur pedotane gak tepak lho aku gak ngulangi elek iki cek gak dicontoh awas hati-hati lagune sing tepak ngono lho marhaban ya nurul aini dikira lagu ning ayo ning ayo ning ayo main pacar-pacaran ngono lho mar ayo main haban-habanan mar ayo main haban-habanan daripada haban beneran pikiran pusing tidak karuan belum dihaban kok marhaban dulu gasak ya kerumunmu kau leh mau mana buka lagu Mbah Dukun ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Ada marhaban sedang mengobati Nur Aini. Kanan katanya diguna-guna Husaini. Sambil kau metekan bejembelut marhaban karusahlan. Gak ilok taulah. Eh lagu sing tepak saiki wis alhamdulillah kata grup-grup selawat dipimpin para habaibmu lagune api-api. Wis enak sune iku. Ya. Ngene iku. Oh Indonesia iki top kon selawatan. Selawat ora me Allahumma sholli ora me trimo. Sallallahu ala Muhammad. Ngene iku top. Top Indonesia. Ya Allah. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Nah, top masalah. Ngono ku laku bener. Ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ngono sing tepak. Ya. Aja kaya mau gak bener. Ngopo-opo kene lagune tepak durung ana kuping yo enak. Arek cilik no, diulangi lagu nduk TK balonku ada 5. Ini lagune pas durungokno yo enak, mas wong gedhe ngrungokno yo enak lagune pas. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Enak dirungokno kuping. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku lapa balon meletus yang ngono kuwi. Masa ana meletus balon hijau crut ngono. Ya dan yang ngono iku mergo lagune enak. Ya, ayo coba lagune dirubah lama lega enak. Ibu-ibu, gawe kosidan. Ge lagu jilbab putih misalnya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Ya gak enak. Antene lagune gak pas. Ta bapak-bapak misalnya sing penggemar Roma, dikira lagune Roma Irama. Yo kena dikira lagu gitar tua. Hanya gitar tua ini. Nah ngono, dikira lagu ini. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Yo gak enak. Apa maneh iki selawatan lagune sing tepak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sakniki kata grup selawat, grup khadro iku diconto lagune wis enak-enak. Yo. Ora habae bareng iku yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus nih bener. Nah, terus. Iya. Ngono. Yo diombe-ombe sik. Rumangsane aku buruh mirik nang dene we. Ngomong sing rada halus iki gak iso ta diunjuk riyen. Halo. Halo. Kene. Iya wes. Lah saiki anakku. Anak iku. Sampe nukar apa ya opo sing ngaji kok gak oleh bos. Cek barokah. Bu. Nah saiki barokah iku ringkes ae. waktune gak cukup. Pokoke iku donga sing biasa sampean waca sak bendina iku lho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iku Bu. Dadi yo fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Nang donya yo selamat, enak, bahagia, bejo. Neng akhirat yo selamat, enak, bahagia, bejo. Ngono iku yo. Tangkem lek kadung lecek ngono. Ku tangkem kaya tangkem iwak sepat ngono. Bejondok kudus jare. Rumah sana bejo tombol bejo dunia akhirat itu lho bro. Nah ini ngene saiki fit dunia hasanah iku masalah untuk dunia enak wafil akhirati hasanah iki lah apa sih ini nyawang dukuna apa sih ha? Lah iya kok nyawang merono ya sawangane kaya ana apa ngono aku kuwatir sing tak getak iku mau kaget iku sapa ya gak kepopo tambah sehat nguatno jantung Allahumma sholli ala Muhammad wis gampangane ngene rumakno gampangane ngene fid dunya hasanah iku butuh bayaran wa fil akhirati hasanah iku butuh ganjaran. Sik rungokno ta. Iki mikire angel iki. Fit dunya hasanah iku butuh bayaran. Gawe nduk donya. Wa fil akhirati hasanah iku butuh ganjaran. Gawe nduk akhirat. Makane urip sepisan niku lek iso ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Mono nek iso aja kaya bojomu. Bayaran seteng ganjaran keteng. Nyonyor uripmu. Lek iso ganjarane kathah, bayarane turah-turah, iku fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wis to, sampean dadi opo ae niatono? Ganjaran. Tapi ojo lali bayaran. Lho, iya. Sampeyan nang tambah kerja, niatono ibadah, gelek ganjaran. Tapi ojo lali bayaran, mulai panen berarti nampa bayaran. Ngono lho. Dadi guru mulang go sekolahan, berangkat niatono ibadah, golek ganjaran. Aku tiap awal bulan nompok bayaran iku sing bener. Dadi kiai ngate ngaji yo ngono. Berangkat niat ibadah gelek ganjaran. Ngono, kok mari ceramah terus donga. Donga mari ceramah. Ngono lho. Wong kok ngono ku berarti kiai ngaji niate golek bayaran. Tak lurusno, sering tak omong ngono kiai sapa wae ngaji atek niate golek bayaran dosa. Dosa luwe dosa meneh lek ana wong undang kiai kon ngaji gak dibayari, malah dosa maneh iku. Malah gedhe dosa. Urip sepisan niku kudu ngono. Niatono ngelek ganjaran tapi ojo lali nang bayaran kudu ngono soale wong ana papat termasuk anak-anak sampeyan iki dadine mesti salah satu dari empat pilihan. Siji pinter ngelek ganjaran yo pinter ngelek bayaran. Nomor loro pinter ngelek ganjaran tapi gak pinter ngelek bayaran. Nomor telu pinter ngelek bayaran tapi gak pinter ngelek ganjaran. Nomor 4, wis gak pinter ngelek ganjaran, gak pinter ngelek bayaran. Ayo, sampean misale duwe anak perawan, mayu kaya ibuke. Bendol ndase. Padahal sing ayu lho sing ndi coba ngajungno. Endi anae? Lah iku tuwek lapo ngajung. Wes. Misalnya sampean duwe anak perawan, mayu. Terus dilamar arek lanang papat. Arahnya podo, ganteng-ganteng, gagah, kudu dhuwur, sehat, atletis, kuning-kuning, kulite sak untung-untune sisan. Terus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampean rungokno. Nomor 1, arahnya pinter ngelek ganjaran, pinter ngelek bayaran. Arahnya soleh, ahli ibadah. Sekolahnya prestasi, ngajine pinter, akhlake apik. Kon ngimami yo enak, kon khutbah yo cetho, selawatan yo ngelik-ngelik, azan yo nyaring, kon ceramah yo pinter, terus dadi dokter, dadi polisi. Ganjaran kathah, bayaran turah-turah. Iki siji. Nomor 2, pinter ngelek ganjaran tapi gak pinter ngelek bayaran. Poso tirakat wiridan. Gak mulih-mulih tuh ke masjid. Mas, pokoknya zikiran, wiridan, manakiban, yasinan, solawatan, lek bengi tahajud, esok sholat duha. Muter tasbih terus. Sumiyati. Sulastri. Sundari. Ngapal no jengir rondo saat esok. Tapi gak kerja. Wiridan. Nek luwe ya apa? Ya ngrokoti beduk. Ngelak ya ngoko banyu jeding. Arek iki lek dipek mantune juruse molimo, moh mergawe mangan melu maratuwa. Nek perlu ditambahi dadi moh selawe. Moh mergawe mangan melu maratuwa. Maratuwa murang-muring mantu mencap-mencep. Maratuwa mangkel mantu mesam-mesem. Maratuwa mongkok mantu menengai. Maratuwa mobing mantu minggat. Maratuwa mati mantu melu marisi. Kaya arek-arek ngene-ngene iki. Ngene-ngene. Halo. Sing nomor 3. Pinter ngelek bayaran tapi gak pinter ngelek ganjaran. Ulek kerja semangate top. Jam 3:30 tisu wis tangi, tapi gak subuh. Buruh mbubuti pitik. Dale tanggane ana sing duwe peternakan ayam, dikne melu burung bubuti, engko leh opah. Lar leh opah suwi-wi ambek gulu ambek kenek digelawo sarapan. Jam 7 isuk berangkat kerja nduk bangunan sampai jam 4 sore. Jam 4 mulih ngarit, gelek suket gawe pakan wedhus sampai sapine. Mari maghrib gak leren keliling kampung dodolan tahu tek. Jam 11 bengi tafakur ngeramal togel. Jam 1 bengi gelar kloso, kanca-kancane diundang kabeh gawe jamaah remi. Jam 3 isek melek nontok bal-balan totoan. Tumpet tok pikiran. Tapi gak tahu ngaji, gak tahu salat. Nah, sing nomor 4, wis gak pinter ngelek ganjaran, gak pinter ngelek bayaran, ngemis. Nek kangen yo nyegati mobil di gone perapatan lampu merah karo sawang ngecek-ngecek misi. Ayo kira-kira sing sampean jukuk mantu iku anak lanang sing nomor piro? Nah, top sing nomor 1. Hebat. Cuma pertanyaane anakmu sing wedok iku pantes ta dirapi arek lanang nomor 1? Pantes ta gak? Alah-alah nontok gerangane ngono. Lah sampean nek kepengin mantu arek lanang sing nomor 1 mau, ya anak sampean sing wedok ya kudu dipantesno, cek pantes dadi bojone arek lanang sing nomor 1 gak kaya makne ngono iku. Artine anak wedok dididik sing apik, gawe ilmu sing cukup, akhlak sing mulya, takwane dikuatno, ibadah dibimbing. Ngono di anak wedok aja turmo dipakani warek, sandangi rapet, turokno nggo nanget, pokok tarjete arek cek sehat, giat, semangat, kuat, lawemu sampai diangkat berat. Kon ngaji gak iso, ana zikir gak tau teko. Kon nyambut gawe malah lumo, lek segane mateng lagi moro. Wis gedhe kate dirabekno gak iso apa-apa, gak iso marut klopo, gak iso bedakno tumbar karo mrica. Ngrukene maro tuwa isini-sini wong tuwa ngene. Arek lanang, arek wedok penggaweane ngono iku luyar, luyur turu tembok numpak sepeda motor lanang. Ya sembuh apa ngono. Enggak rok mini, rok cewekak, rok model SMS. Silite metu saiki. Muntuk muntuk ngono. Roket tawur cewekak. Ya lek pesawat mundak dhuwur mundak gak ketok. Lah nek rok mundak dhuwur gak mundak nyengongok. Nah coba arek wedok lek model ngono iku kira-kira sing nglirik arek lanang nomor piro? Ya kabeh lek nglirik ya kabeh. Aku sing nglirik kok. Ya nglirik to. Cuma lek kate ngelamar mikir. Ya arek wedok ngono iku iso dijak gelek bayar, iso ngeramut bayaran tak gak? Iso dikek gelek ganjaran tak gak? Arek wedok ngono iku lho, kenek dijak ngeramut bayaran tak gak? Iso dijak golek ganjaran tak gak? Arek wedok ngono iku lho dipakano wedhus sing mendem weduse. Yo wedhus sing guyu. Mangkane yo dididik sing apik, seimbang. Saman lek kepengin duwe anak pinter gampang ya iki. Arek saiki gak ono sing goblok, Pak. Pau pinter-pinter. Ono ilmu jenenge Googleologi. Nek trimo pinter, tapi anak yang berakhlakul karimah sing ngerti nang wong tuwa saiki wis angel sampeyan golek. Somulyakno wong tuwa. Nah, muga-muga nak Mas Adit ya panggilane nggih. Ahmad Aditya Prasetyo. Niki saged dados anak ingkang sholih saestu. Ngoten wong tuane nggih Pak Suprapto sekalian Ibu Tati Asnah diparingi kekuatan dohir batin saged mbimbing lan didik serta mengantarkan putranipun dados anak ingkang sholih. Wes kon tambah neh mau. Iki lewat jam, iyo tonton jam 12 lewat. Lek kliwate jam rolas iku wis ganti tanggal, wis ganti dino. Emang gak ro. Iki undangane tanggal 23. Iki wis mlebu nduk tanggal 24. Berarti aku ceramah iki wis rong dino. Ngono lho, mikir. Mulai iki mlebu dina Kamis wisan. Mau aku kae ceramah iku dina Rebo. Saiki wis mlebu nang dina Kamis wis rong dina ya yo. Ngono lho. Ono hitungane dhewe ngene iki. Wes donga saiki. Apa karepe ngaji gak oleh wis iki. Pun insyaallah benjing nglintu wekdal nek enten sing ngundang meleh. Angger sumbut lah teko. Ya sumbut iki kaya sampean ngene iki lho dijak ngaji semangat, seneng aku. Dan saya enggak akan membeda-bedakan jamaahnya banyak, jamaahnya sedikit. Pokok jamaahe semangat dijak ngaji ya koyo semangat ngajine. Gak kok jamaahe akeh ngajine suwi, jamaahe titik ngajine dilu. Ndak, padha wae. Padha wae. Pokoke sampean semangat, aku semangat. Aku kan apa kata kamu? Pun niku mawon. Ngapunten sing kathah terutama dateng para kiai, dateng para sepuh, ngapunten. Bengi-bengi soalnya iki lek gak digawe ngaji model kaya ngene, wis ngene kabeh. Apane iki aja sing ceramahan warza itu mulai kabeh wong wedok-wedok ket mau asan. Coba, yo nggih Bu nggih. Lho yo temen. Sangkingane Anwar Zahid masih udan ya ditenteni. Lho coba dudu Anwar Zahid. Nek buyar ket mau wisan. Ngono lho. Eh sepuntene sing kathah ayo saiki ndonga. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والعفو والمعافاة الدائمة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والإحسان والزهد والورع والصبر والإخلاص والاستقامة والخير والصلاح في الدارين والذي جعلنا وإياهم من أهل الكفر والظلم والشرك والفساد والشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلم وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك وسلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.